Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada pasal فيما جاء من الاعتماد على العفو مع الإصرار على الذنب. Kita masih pada pasal tentang kebanyakan dalil-dalil yang menerangkan, yang datang, yang berisikan tentang celaan bagi orang-orang yang mereka hanya bersandar kepada ampunan Allah, disertai dengan terus-menerusnya mereka di atas kemaksiatan. Dan sudah kita sebutkan bagaimana keadaan seorang mukmin yang meninggal, demikian juga seorang kafir apabila dia meninggal. Seorang mukmin apabila dia meninggal, maka datang malaikat maut mencabut ruhnya, diletakkan ruh tersebut diletakkan pada kain yang dari surga yang sangat harum baunya, terus dibawa naik ke langit. Setiap naik ke langit dihantarkan oleh para malaikat. Dan dikatakan ruh, ma hadhihi ruh tayyibah, ruh siapa ini yang begitu baik? Maka mereka menjawab, ini ruhnya fulan ibnu fulan, dengan nama yang paling baik yang dulu dia sandang saat di dunia. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menaruh catatan amalannya di dalam iliyin. Sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya pada jasadnya dan ditanya, didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kuburnya dan membukakan satu pintu surga untuknya. Amalan saleh yang dulu dia lakukan menjelma menjadi seseorang yang berwajah baik dan juga berbau sangat harum yang menemani di alam kubur sampai Allah tegakkan hari kiamat. Kemudian si jenazah orang saleh tadi, orang-orang yang beriman tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah, hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakanlah tegakkan hari kiamat, segerakanlah tegakkan hari kiamat, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Sebaliknya, manakala seorang kafir dia akan berpisah dengan dunia, maka malaikat pun mencabut dengan cara yang sangat keras, sangat kasar. Ruhnya pun ditaruh di kain yang sangat kasar dengan bau yang sangat busuk, hingga tatkala dibawa naik ke atas untuk minta dibukakan pintu langit, tidak dibukakan pintu langit untuk ruh yang semacam ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam syurganya Allah hingga onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya tidak mungkin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, taruhlah catatan dia itu ke tempat kesijin, tempat yang paling bawah di bumi, dan dilemparkan ruhnya. Sampai kemudian tatkala ruh itu dikembalikan kepada jasad, didudukkan oleh malaikat di dalam alam kubur dan ditanya, siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya, tidak bisa menjawab. Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk dihamparkan kepadanya neraka, diberikan pakaian dari neraka, dibukakan baginya satu pintu menuju neraka, diberikan dari panasnya neraka dan juga anginnya neraka. Subhanallah. Wa yudayiku alaihi qabruhu, kuburnya pun menyempit. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hingga tulang-tulang belikatnya pun saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Wa yatihi rajulun kabihul wajhi, kemudian datang seseorang yang berwajah sangat buruk, kabihus thiyab, berpakaian sangat buruk, muntinur rih, bau yang sangat busuk, dan dia mengatakan, abshir, bergembiralah, billadhi yasuka, dengan apa yang dahulu engkau lakukan dari perbuatan-perbuatan jelek. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ada, atau tu'idu, ini adalah hari yang dulu engkau dijanjikan dengan hari ini. Fayaqul, maka mayit tadi pun mengatakan, man anta, fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, siapa kamu, wajahmu itu wajah yang datang dengan kejelekan. Maka orang tadi menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jelek. Fayaqul, maka dia mengatakan, rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabb, janganlah engkau menegakkan hari kiamat. La taqumis sa'ata, wahai Rabb, la taqum sa'ah, jangan engkau menegakkan hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat saja siksanya sudah seperti itu, apalagi nanti setelah datang hari kiamat, hari penghitungan, hari hisab. Nah, kala rahimallahu ta'ala, berkata Imam Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, wa fi lafzin li Ahmad aydhan, dan pada lafaz Imam Ahmad, thumma yuqayyidu lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabatun law daraba biha jabalan kana turaba fayadribuhu darbatan fayusiru turaba fayasiru turaba thumma yu'iduhu Allahu 'azza wa jalla kama kana fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu fayasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa al-thaqalain. Kemudian mayat yang seperti ini yuqayyid, dicincang, disiksa padanya oleh orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, sementara di tangannya ada sebuah palu sangat besar. Kalau seandainya mereka memukulkan palu tersebut kepada gunung, niscaya gunung tadi hancur lebur menjadi tanah. Palu itu pun mereka pukulkan kepada mayit itu tadi, jenazah itu tadi, dengan sekali pukul, hingga kemudian menjadi hancur lebur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali ke bentuk asalnya, dipukul dengan pukulan yang berikutnya sampai dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Qala al-Barra, kemudian al-Barra bin Azib mengatakan, "Tsumma yuftahu lahu babun ila an-nar." Kemudian dibukakan untuknya satu pintu ke neraka. Wa yumahhidu lahu min firashin nar, dan dibentangkan untuknya firash, tempat tidur neraka, waliyadu billah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau orang terus menerus berada di atas kemaksiatan dalam keadaan dia bersandar atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Karena hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana Allah tetap menyiksa orang-orang yang senantiasa tenggelam ke dalam kemaksiatan, terus menerus berada di atasnya, dan tidak bermanfaat sedikit pun sandaran dia kepada ampunan Allah tanpa diiringi dengan upaya yang sungguh-sungguh. Qala rahimallahu wa fil musnadi aydhan anhu qal, dan juga dalam musnad Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib pula, beliau mengatakan, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," kata Al-Barra bin Azib, "tatkala kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh basra bi jama'atin," maka beliau melihat sekelompok, sekumpulan orang. "Faqala," kemudian beliau pun bertanya, "ala majtama'a haula," atas apa mereka berkumpul, ada apa kok mereka berkumpul itu? "Kila ala qabrin yahfirunahu," mereka berkumpul untuk menggali kubur si fulan. "Fafaz'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergetar hati beliau. "Fabadara baina yaday ashabihi musri'a," kemudian beliau pun bersegera untuk menemui para sahabatnya dengan cepat. "Hatta intaha ila al-qabri," hingga kemudian beliau bersama dengan para sahabat berangkat ke kuburan si fulan yang sedang digali kuburannya tadi. "Fajasa ala rukbataihi," maka beliau pun duduk. "Fastaqbaltuhu yadayhi li'andura ma yasna'u," maka aku pun duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya aku bisa melihat, menyaksikan apa yang sedang beliau perbuat. "Fabaka hatta balla thara min dumu'ihi," ternyata beliau pun menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis hingga kemudian basah tanah oleh tangisan beliau, air mata beliau. "Tsuma aqbala alaina," kemudian beliau pun setelah itu menghadap kepada kami. "Faqal," kemudian mengatakan, "Ayo ikhwani, ya ikhwan, limithli hadha al-yawm fa'a'iddu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, wahai ikhwan, seperti hari inilah semestinya kalian mempersiapkan diri hari kematian. Semestinya kita untuk banyak mempersiapkan diri menghadapi hari kematian, banyak mengingatnya, yang kematian itu datang seringnya dalam keadaan yang tiba-tiba, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, dan lain sebagainya. Karena ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita untuk memiliki sifat as-sidq, jujur. Jujur di dalam mengikuti manhaj ini, jujur di dalam kita meniti jejak generasi salafus saleh. Kalau kita jujur di dalam mengikuti jejak langkah mereka, para sahabat, walaupun kita tidak bisa sampai pada tingkatan seperti tingkatan sahabat, maka kita akan dikumpulkan insyaallah bersama dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, kata beliau, barang siapa yang menginginkan syahadah, barang siapa yang dia menginginkan mati syahid, betul-betul menghendaki, menginginkan agar diwafatkan dalam keadaan syahid, man sa'alallaha syahadata bisidqin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memohon dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala asyahadah, mati syahid, bisidqin, dengan jujur, dengan jujur. Nah, maknanya betul-betul dia berupaya agar bisa mencapai martabatus syahadah, agar bisa mencapai kedudukan seorang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syuhada ini banyak jenisnya, orang-orang yang mempersaksikan tentang hukum Allah, halal, haram, mubah, mempersaksikan bahwasanya segenap para rasul itu telah menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya dengan sempurna. Demikian juga orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak jenis dan ragamnya orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid dalam sisi syariat. Nah, kalau orang itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, tidak sekedar meminta, tapi di sini Nabi SAW memberikan qaid, batasan, dengan jujur, ballaghallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan dia kepada derajat syuhada, walau mata ala firasyihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Syaratnya jujur. Kembali kepada kita, jujurlah, jujurkah kita di dalam mengikuti jejak generasi salafus saleh dalam segala hal, dalam muamalahnya, dalam hal pendidikannya, dalam hal akidahnya, dalam hal adab, akhlak, dalam hal tata cara ibadahnya, jujur gak? Atau ternyata kita tidak jujur di dalam mengikuti jejak langkah mereka, para generasi salafus saleh tersebut. Kejujuran. Nah, walaupun kita mengikuti dalam keadaan merangkak, tapi kalau jalan yang kita tempuh adalah jalannya mereka, akidah yang kita yakini adalah akidah seperti akidahnya mereka, ibadah yang kita laksanakan seperti ibadahnya mereka, tata caranya, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Apakah kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya terkalahkan kecintaan kita kepada selain Allah dan juga selain Rasulnya? Itulah ujian keimanan ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Karenanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Nah, banyak mengingat kematian. Akthiru dzikra hadhi min ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kelezatan ini, yaitu al-maut, kematian. Nah, kemudian hadis yang berikutnya disebutkan di sini hadis yang dhaif, nah, sehingga tidak perlu kita untuk membacanya. Qala rahimallahu wa fi sahihi Muslimin min hadits Jabir radhiyallahu taala anhu. Dalam sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu haram. Wa inna 'ala Allahi azza wa jalla ahdan liman shariba al-muskira ayasqiyahu min tinatil khabali. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji bagi siapa orang yang telah meminum sesuatu yang memabukkan, yaitu Allah akan memberikan minum dia dari tinatil khabal. Kila, kemudian ditanyakan, wa ma tinatul khabal, apa itu tinatul khabal? Qal, irqu ahli nar. Tinatul khabal itu adalah keringatnya penduduk neraka. Aw usaratu ahli nar, atau saripatinya penduduk neraka. Subhanallah. Nas'alallah taufiq wa salamah. Kemudian di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadnu asy-syamsu yaumal qiyamati ala qadri milin. Matahari didekatkan nanti pada hari kiamat sejarak satu mil di atas kepala-kepala kita. Wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza, dan ditambahkan derajat panasnya itu sedemikian dan demikian. Taghli minha ar-ru'usu, hingga membuat kepala ini mendidih. Kama taghli al-quduru, sebagaimana panci-panci itu mendidih. Yaghriquna fiha ala qadri khatayahum, hingga keluarlah keringat yang akan sampai kepada mereka sesuai dengan kadar kesalahannya, yang akan menggenangi mereka, para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar kesalahan dia, dosa dia saat hidup di dunia. Minhum man yablughu ila ka'bihi, di antara mereka ada yang sampai di mata kaki keringatnya, ada yang sampai betis. Wa minhum man yablughu ila saqaihi, di antara mereka keringatnya itu ada yang sampai betis. Wa minhum man yablughu ila wasatihi, di antara mereka ada yang sampai pertengahan, bahkan ada yang sampai mulutnya. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu, keringat itu menutup mulutnya. Nah, ini menunjukkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. dan sekali lagi tidak bermanfaat sedikit pun sandaran mereka atas ampunan Allah kalau sekadar menyandarkan diri semata. Kemudian kita ambil hadis yang sahihain. Qala rahimallahu taala wa fi sahihaini anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal musawwirina yu'adzibuna yawmal qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Di dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang gemar membuat gambar, patung dan yang lainnya, melukis, maka mereka akan diazab pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan tersebut. Orang-orang yang membuat berhala, orang-orang yang memahat, membuat patung, melukis, nah, gambar-gambar yang bernyawa, gambar-gambar yang memiliki ruh, maka mereka akan mendapatkan azab. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan disebutkan asyaddul azab al-musawwirun. Orang yang akan mendapatkan azab yang paling dahsyat adalah mereka, para pemahat, pematung, pelukis, penggambar, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala menyebutkan hadis kembali yang dikeluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli al nar fa min ahli al nar. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. Sesungguhnya masing-masing kalian apabila dia meninggal akan diperlihatkan atasnya tempat duduknya di pagi hari dan di siang hari, akan diperlihatkan kemana dia nanti akan kembali. Kalau dia termasuk dari penduduk syurga, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan melihat. Itu tadi kan? Setelah selesai pertanyaan munkar dan nakir, kalau dia bisa menjawab dengan baik, akan dibukakan satu pintu syurga. Sebaliknya, kalau dia tidak lolos dari pertanyaan munkar dan nakir, akan dibukakan baginya satu pintu neraka. Hingga dia akan melihat. Nah, di pagi hari dan di siang hari tempat duduknya nanti. Kalau dia termasuk penduduk surga, maka tempat duduknya juga ada di surga. Kalau dia termasuk dari penduduk neraka, waliyadu billah, maka dia juga akan melihat tempat duduknya itu ada di neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai atau hingga Allah Subhanahu wa taala mengutusmu nanti pada hari kiamat, membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Nah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang riwayat Bukhari tadi kita terlewat ya. Nah, hadis sebelumnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala juga menyebutkan hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'at al-janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa'in kanat salihatan qalat qaddimuni wa'in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sawtahu kullu shay'in illa al-insana walau sami'aha al-insanu la sa'iqa." Nah, hadis riwayat Imam Bukhari rahimallahu taala. Apabila jenazah itu diletakkan, sudah mulai dipikul dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, jenazah apabila telah diletakkan, dipikul dan sudah mulai dibawa, diletakkan di atas pundak-pundak mereka para pemikul jenazah, kalau jenazah itu jenazah orang yang saleh, orang yang baik, maka dia akan mengatakan qaddimuni, majukanlah aku, maksudnya segerakan aku. Qaddimuni. Di sini para ulama kemudian mengambil istimbat untuk segera al-mubadarah, menyegerakan tazhijul janazah. Nah, penyenggelaraan jenazah, merawat jenazah. Mulai merawat jenazah ya, mulai dari awal memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, mensegerakan. Baik. Hingga kemudian salah seorang sahabiah ketika saudaranya itu meninggal, nah, beliau mengatakan kalau seandainya tidak ada hadis ini, nah, maka niscaya aku akan menahan mereka untuk menguburkan jenazah saudaraku hingga aku datang kepadanya. Nah, karena dia meninggal di tempat yang jauh, maka dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Taib. Wa in kanat ghaira salihatin. Kalau jenazahnya itu jenazah yang jelek, jenazah bukan termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan agama Allah. Qalat, maka dia mengatakan ya wailaha, duhai celakanya. Aina tadhabuna biha? Mau dibawa kemana aku ini? Hendak pergi kemana mereka itu dengan jenazahku? Yasma'u sawtaha kullu syai'in. Semua mendengar suaranya. Semua mendengar suaranya. Illal insana, kecuali manusia. Walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Kalau seandainya manusia itu mendengar, niscaya dia akan pingsan. Niscaya dia akan pingsan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sekian hadis yang tadi kita baca, walaupun tidak semua. Nah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala hendak memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia tidak mau bertaubat darinya, tidak mau kembali darinya, kembali untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara resep berhentinya seseorang dari maksiat kepada Allah adalah senantiasa mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Limitsli hadza fa'iddu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini hendaklah kalian mempersiapkan untuk menghadapinya. Karena kata Imam Ibrahim Ibnu Adam rahimahullahu taala, di antara penyebab hati itu mati dan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, dafantum mautakum walam ya'tabiru biha, atau walam ya'tabiru bihi. Dafantum mautakum, kalian menguburkan jenazah-jenazah kalian, maksudnya kalian ikut menguburkan jenazah saudara-saudara kalian. Walam ya'tabiru bihi, namun kalian tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Tidak bisa mengambil pelajaran jadinya, hingga membuat hati kita itu mati akhirnya. Hingga membuat doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ini resep agar kita berhenti dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, mengingat kematian. Man 'asha 'ala syai mata 'ala syai, orang yang dia biasa hidup di atas kebiasaan dia, maka dia akan mati dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Waman mata 'ala syai bu'itsa fihi, dan barang siapa yang dia mati di atas kebiasaan dia yang jelek tersebut, maka dia akan dibangkitkan menanggung apa yang dia lakukan dahulu. Maka ini pentingnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk istiqamah. Untuk istiqamah, orang yang biasa melakukan sesuatu yang baik, biasanya kalau dia jujur, Allah akan mewafatkan di atas kebaikan. Kalau dia jujur. Sebaliknya kalau seseorang senantiasa berada di atas kejelekan, mata 'ala syai, maka biasanya dia juga mati di atas apa yang biasa dia lakukan tersebut. Lihatlah para penjahat. Sesuatu yang bisa kita saksikan kebenaran dari ucapan ini. Lihatlah para penjahat yang biasa menembak orang, rata-rata matinya dalam keadaan ditembak sama aparat. Demikian waliyadu billah, orang yang biasa zina matinya tatkala berzina. Dan seterusnya. Namun orang-orang yang saleh, maka biasanya pula kalau dia jujur, meninggal di atas kebaikan. Ada yang meninggal tatkala salat, itu tanda husnul khatimah, tanda, bukan kita memastikan, tapi tanda. Ada yang sedang berpuasa, ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang berjihad meninggalnya, dan seterusnya. Bagaimana Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala yang meninggal dalam keadaan bersujud salat. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dalam keadaan sedang membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian para generasi terdahulu kita yang saleh, yang Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan di atas kebaikan insyaallah ta'ala. Karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jujurlah kita, masing-masing kita, nah, untuk mengikuti dakwah yang benar ini. Karena keimanan atau keislaman seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dia itu betul-betul mengikuti agama ini. Ittiba, menjadi seorang mubtadi, mubtabi, muttabi' wala mubtadi'. Kun muttabi'an wala takun mubtadi'an. Jadilah kita menjadi orang-orang yang muttabi', betul-betul ittiba sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan jadi orang-orang yang berbuat perkara yang baru di dalam agama. Musaddiqa, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarkan. Demikian juga musallima, taslim. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itulah mahallu taslim lil'ibad. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itulah tempat ketundukan penerimaan bagi seorang hamba. Walaupun dan walaupun, walaupun datang ujian mungkin dari keluarga terdekat kita, dari orang-orang terdekat kita, tapi jujurlah di dalam memegang kebenaran ini. Karena dengan kejujuran itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dengan kejujuran itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita, nah, kepada siapa yang kita senangi, sayangi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada faedahnya untuk semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan mengampuni segala kekeliruan, kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.